Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang dihafal hadis yang mana ini? Yang terakhir apa yang tengah-tengah? Masya Allah. Ini kosong. Masih. Yang di lantai atas semuanya membaca. Yang di lantai dua semuanya membaca. Sebelah kanan saya membaca. Yang tengah. Yang sebelah kiri. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صوم يوم عرفة باب قواسا فتهري عرفة. Terkait dengan puasa hari Arafah ini ada dua pihak. Yang pertama ialah bukan jamaah haji. Kaum muslimin yang sedang tidak berhaji. Maka sangat dianjurkan puasa hari Arafah. Karena puasa hari Arafah menghapuskan dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Ya, hadis tentang keutamaan puasa hari Arafah itu ditujukan untuk selain jamaah haji. Dipaham ya? Kapan hari Arafah itu? Jawabannya pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Dikatakan Yaum Arafah dikarenakan pada tanggal itu para jamaah haji wukuf di Arafah. Ini pihak yang pertama. Pihak yang sedang tidak berhaji, ya, bukan jemaah haji. Dianjurkan untuk puasa hari Arafah. Apa pahalanya? Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kapan puasa hari Arafah? Jawabannya, Saum al-yawmit tasi' min Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa dikatakan puasa hari Arafah? Karena pada hari itu para jamaah haji wukuf di Arafah. Muncul pertanyaan di sini, patokannya itu tanggal 9 ataukah wukufnya jamaah haji di Arafah? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kembali kepada ru'yah masing-masing negara. Dipahami? Kembali kepada ru'yah masing-masing negara. Sehingga bisa jadi sama dengan ru'yatnya Saudi. Berarti tanggal 9-nya antum di sini sama dengan tanggal 9 di sana. Atau berbeda dengan rukyatnya Saudi. Entah antum lebih dahulu atau mereka lebih dahulu. Maka antum puasanya bukan ketika mereka wukuf. Tetapi antum puasa tanggal 9 Dzulhijjah rukyat negara antum. Dipahami ya? Barakallahu. Itu patokannya. Nah, saya kembalinya kepada ru'yat masing-masing negara. Ala kulli hal, ini pihak pertama. Pihak yang kedua, ialah pihak yang sedang berhaji. Kaum muslimin yang sedang di tanah suci berhaji. Ini yang dibahas oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Untuk yang sedang berhaji, ya, untuk yang sedang berhaji, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia memiliki al-hadyu. Dia memiliki hewan al-hadyu yang bakal dia sembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 atau 12 atau 13. Ini yang pertama, dia punya hewan hadyu. Berarti bisa jadi dia qiran atau dia tamattu dan punya hewan hadyu. Sudah pesan dia, sudah beli, sudah ada yang ngurus. Untuk mereka tidak dianjurkan puasa hari Arafah. Dipahami? Untuk mereka yang haji tamattu atau haji qiran yang punya hewan hadyu, ya, untuk mereka ini tidak dianjurkan puasa hari Arafah. Sunnahnya tidak puasa. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Untuk mereka. Keadaan yang kedua, jamaah haji yang tidak punya hewan hadyu. Bisa jadi tidak punya uang untuk membeli. Atau kemungkinan yang kedua, tidak ada hewannya. Dia punya uang, tapi hewannya tidak ada. Mungkin kala itu terbatas atau sedang tidak ada hewan hadyu. Intinya apa? Dia tidak punya hewan al-hadyu. Nah, untuk jamaah haji yang seperti ini, dia akan diharuskan untuk puasa 10 hari. 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang ke daerahnya, ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itu 10 hari yang sempurna. 3 hari di musim haji, 7 hari ketika pulang ke tanah air. Sampai sini paham? Baik. Nah, puasa 3 hari dia di saat musim haji bisa dilakukan ketika hari Arafah. Paham enggak? Ketika hari Arafah. Sehingga dia bisa puasa pada Yaum Tarwiyah, puasa hari Arafah, dan dikecualikan puasa hari Tasyrik. Yang lain tidak boleh puasa Yaum Tasyrik, dia boleh. Dikarenakan tidak punya haji. Sampai sini paham? Nah, untuk yang jamaah haji seperti ini, dia diperbolehkan puasa pada hari Arafah. Apa niatnya? Apa niatnya? Niatnya puasa 3 hari di tanah suci karena tidak punya hadyu. Itu niat puasanya. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Nah, pada umumnya para jamaah haji sekarang, pada umumnya mereka mengerjakan tamattu dan hadyunya sudah ada yang ngurus. Terkadang KPIH-nya yang ngurus, travelnya yang ngurus, atau diserahkan kepada bank Saudi yang terpercaya, bank rajihi atau yang semisal itu. Udah datang ke sana, bayar, ini hadiah saya jamaah haji tahun ini. Disebutkan nomor sekian real, bayar untuk hadiah. Selesai urusan. Artinya apa? Mayoritas jamaah haji sekarang tidak dianjurkan puasa Arafah sebab sudah punya hadyu. Bahasa yang lebih enak, disunnahkan bagi jamaah haji sekarang ini tidak puasa Arafah. Namanya sunnatun tarkiyah, sunnah tidak mengerjakan sesuatu ya, sunnah tidak puasa Arafah ketika itu. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak puasa Arafah ketika haji. Sampai sini paham insyaAllah ya? Ini keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Khulasah yang dibahas oleh para fuqaha dalam masalah ini. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far Al-Madini. Dikenal dengan sebutan Ali ibn Al-Madini. Imam Al-Jarh wa Ta'dil pada masanya. Namun beliau sempat terseret oleh fitnah khalqul Quran. Sempat terseret pada fitnah khalqul Quran. Walaupun pada akhirnya dikatakan beliau rujuk. Dikarenakan beliau sempat terseret, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menghapus semua hadis beliau dari musnadnya. Sebagai bentuk sikap mauqif dari beliau terhadap beliau ini. Dikarenakan seorang tokoh besar ahli hadis pada masanya terkena fitnah ini. Sehingga dengan sikapnya beliau baraba ala ahadithi. Menghapus hadis-hadisnya. Dikecualikan beberapa hadis yang disebutkan sebelum fitnah. Atau mendapat dalam buku beliau musnad. Haddatsana Ali qabla al-mihnah. Ada kata-kata qabla al-mihnah. Sebelum ada fitnah halqul Quran. Difahami insyaallah ya? Ada Imam Ahmad. Di antara yang mengikuti sikapnya beliau, seingat saya adalah Imam Muslim rahimahullah. Tidak membawakan hadisnya beliau dalam Sahih Muslim. Al-Bukhari memuat. Sekarang dibatikan sini. Haddathana Ali ibn Abdul Madini. Imam Bukhari masih memuat hadisnya Ali ibn Madini. Dikarenakan ketokohan beliau. Yang kedua dikarenakan sudah rujuk dari fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ala kulli hal yang namanya fitnah. Ya khanawitin a'azakumullah. Menyambar-nyambar. Bahkan tidak selamat daripadanya. Sosok imam besar pada masanya. Sekaliber Ali bin Madini rahimahullah. Sehingga jangan merasa aman dari yang namanya fitnah, terus bertawud dari fitan Di antara ta'awudnya kita mengatakan na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sehingga di antara bimbingan salaf, di antara fiqhus salaf, ketika ada fitnah, fitnah apapun yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, pertama kali kamu mendengar fitnah, langsung ta'awud. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Itu bimbingan Rasul dan bimbingan kaum salaf. Jangan sok aman. Jangan sok ahli menghadapi fitnah. Bahaya. Itu tandanya ini orang justru dikhawatirkan terkena fitnah. Naam, disebutkan dalam hadis, manis tashrafaha tashrifu. Barang siapa yang kemudian berupaya untuk mengetahui fitnah, semananya dia mencari-cari tahu tentang masalah fitnah, tashrifu, fitnah itu akan menyambar dia, akan menghempaskan dia. Karena sunnahnya adalah menjauh dari fitnah, meninggalkan semua fitnah, dan fokus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami insyaAllah ya. Nah, jangan sok gaya, jangan sok sombong. Kita ini Ustaz sudah biasa makan fitnah. Masya Allah. Emang rasanya apa ya? Gaduh-gaduh atau kayak rujak ini? Allah Ustaz. Kita itu sudah pengalaman Ustaz masalah fitnah Ustaz. Kita ini sudah melewati sekian banyak fitnah yang ada. Fitnah fulan, fitnah Allah nilai akhiri. Pengalaman kita harus sudah ini. Tenang aja Ustaz. Loh. Jangan sok aman. Masing-masing fitnah itu punya karakter. Masing-masing fitnah itu punya pemicu. Masing-masing fitnah itu memiliki barakallahu fikum kondisi yang berbeda. Tingkat kesamarannya berbeda-beda. Pintunya itu berbeda-beda. Jangan kamu samakan antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Maka fiqih salaf adalah at-ta'awud minal fitan yang pertama. Fiqih yang kedua ialah al-fitan tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhi, ditinggalkan, bukan didatangkan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Apalagi yang kelasnya kayak kita ini, apalagi yang namanya bukan ahli. Yang namanya Ali aja kena. Ali Ibn Madini rahimahullah, imam besar pada masanya. Antum namanya siapa? Syahroni. Lain, bukan Ali antum namanya. Ya, ya? Nah iya. Artinya apa? Jangan merasa aman dari fitnah. Langsung ta'awud. Na'udhu billahi minal fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Di antara cara dan upaya untuk selamat dari fitnah adalah menghadiri majalisul ilmi. Kayak antum sekarang ini, itu masya Allah upaya untuk menjauh dan mencari tempat aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Dan sibuk dengan ibadah, dengan semua rakam ibadah. Semangatkan dalam sabdanya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa banyak peperangan, banyak pembunuhan, dan mukaddimah-mukaddimahnya, hizbiyah, asabiyah, fitnah, dan yang lain-lainnya. Ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Besar pahalanya. Ibadah yang semua bentuk ibadah. Dan di antara ibadah yang paling afdal, ibadah talabul ilmi. Barakallahu fikum. Sehingga bimbingan salaf, ketika muncul fitnah, semakin semangat tafaqquh fiddinnya, semakin semangat belajarnya, semakin semangat mengadakan majelisul ilminya. Itu kaum salaf. Semakin dahsyat, semakin mengerikan fitnahnya, semakin sibuk dengan ilmu, semakin fokus dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kaum salaf. Bukan dengan qila wa qala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sufyan. Man Sufyan? Man Sufyan? As-Sauri. Man Sufyan? Ats-Tsauri, masyaallah alaik. Man Sufyan Al-Qarnain. Hah? Wallahu a'lam. Man Sufyan Ats-Tsauri, masyaallah. Khudh qa'idah. Ambil sebuah kaidah isnadiyah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau antum mendapati di dalam Sahih Bukhari Sufyan an-Zuhri sekarang ini, maka yang dimaukan dengan Sufyan adalah Sufyan ibn Uyainah. Dikarenakan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri lam yudrik atau lam yalqa al-Zuhri. Sufyan al-Thawri tidak berjumpa dengan al-Thawri, dengan al-Zuhri rahimahullah. Dipahami ya? Sufyan ibn Uyainah. Semua Sufyan dalam Sahih Bukhari itu Sufyan ibn Uyainah. Apalagi dari Zuhri rahimahullah. Itu kaidah. Ada yang membukukan, Iwan, bukunya tipis segini, Kutaib. Ada, saya punya, pasti salah lagi di perpustakaan saya ini, Allah musta'an. Tipis kecil gitu. Apa tu? Gini-gini tu. Tahu tu? Hah? Yang biasa mengkarnu Abdullah ini. Itu bukunya tu. Hah? Oh, bismillah. Itu ada buku kecil. Itu dibawakan faedah-faedah sanad dalam Sahih Bukhari. Bagus sekali ya. Zen itu. Saya punya. Tahu mana ya? Kalau buku tipis gitu kadang keselip-keselip gitu naruhnya. Hari insyaAllah. Itu antara kaidahnya. Kalau anda mendapati Sufyan an-Zuhri dalam Sahih Bukhari, fasufyan wa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali rahimahullah. Itu mahfudzat. Nempel sini, antum nyampaikan itu tidak usah pakai bongkar-bongkar buku rijal. Langsung tang-tang-tang-tang gitu. Orang yang tidak ngerti, masya Allah, ustaznya ahli hadith. Masya Allah. Bukan ahli hadith, hadithi. Tahu artinya hadithi. Ayo, apa hadisi? Sudah kemarin di Bupadimah. Ya Allah, ada hafid, ada muhadis, ada hadisi. Al-hadisi adalah pemula dalam ilmu hadis. Cuman punya kelebihan mahfudzat, hafalan sanad. Jadi ketika menyampaikan di kalangan orang awam, kalau Imam Bukhari haddatsana Abdullah Al-Madini, si Ats-Tsauri, sebutkan namanya. Gede-gede-gede, masya Allah. Ustadzku ini ahli hadis. Masya Allah. Bukan hadithi, pemula dalam perkara hadis. Jangan bangga dipuji muridnya begitu. Hah? Bukan. Itu namanya hadithi. Gitu ya. Jangan merasa, wah, iya, saya ini sekarang ahli hadis Indonesia. Masya Allah. Allah musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala an-Zuhri. Man Zuhri? Man Zuhri, siapa namanya Zuhri? Hah? Wallahu a'lam. Wallahu kafi apa lagi? Man Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri. Kalau para a'imah seperti ini, itu harus menghafal. Dikarenakan sering disampaikan dan terulang-ulang. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibni Syab az-Zuhri rahimahullah. Qala haddatsana Salim qala sami'tu Umairan maula Ubil Fadl. Di sini adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab rahimahullah. Salim putranya Abdullah bin Umar. Dikarenakan az-Zuhri banyak meriwayatkan dari Salim. Dan juga ini tobaqohnya dia. Tingkatan dalam hadis isnad di sini tempatnya. Tobaqohnya tabi'in. Qala sami'atu Umairan maula Ummi Fadl. Aku pernah mendengar Umair maula Ummi Fadl. An Ummil Fadl. Dari Ummi Fadl radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan syakkan nasu yawma arafata. Fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang bimbang, orang-orang ragu, syakka. Ya, para sahabat itu ragu-ragu. Yauma Arafah, pada hari Arafah. fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan huwa shaim, beliau puasa. Ada yang mengatakan laisa bisaim, beliau enggak puasa. Kata Jabir Fadl, fa ba'astu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarabin, maka saya pun mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarabin, dengan sebuah minuman. Qalat fa syaribahu, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum minuman tadi. Artinya apa? Tidak berpuasa. Ini akan diulang lagi pada hadis 1661. Ummul Fadl adalah bintul Harith. Adalah bintul Harith. Naam. Wadah insyaAllah ya. Ini hadis menegaskan kepada kita. Untuk jamaah haji. Disunnahkan tidak puasa Arafah. Namanya sunnatun tarqiyah. Sunnah bentuknya meninggalkan sesuatu karena Rasul meninggalkannya. Jadi ada sunnatun fi'liyah, sunnah perbuatan karena Rasul melakukannya. Ada sunnatun qauliyah, lafziyah, sunnah dalam bentuk ucapan atau lafaz karena Rasul melafalkan. Ada sunnatun tarqiyah, sunnah dalam bentuk meninggalkan sesuatu karena Rasul meninggalkannya. Prinsipnya kita, ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alnahu, wa ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna bih, wa ma tarakahu tarakna. Di surah Muslim, apa saja yang beliau lakukan kita kerjakan, apapun yang beliau ucapkan kita ucapkan, dan begitu pula apa saja yang beliau tinggalkan juga kita tinggalkan. Itu namanya sunnatun tarqiyah. Barakallahu fikum. Dan seperti yang dijelaskan di awal, barakallahu fikum, ini untuk jamaah haji yang sudah memiliki hewan al-hadyu. Barakallahu fikum. Adapun yang tidak memiliki hewan hadyu, entah enggak ada uang atau enggak ada hewannya, maka diperbolehkan untuk puasa pada hari itu dengan niat puasa 3 hari di tanah suci, dan nanti ketika pulang ke tanah air puasa 7 hari di tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Barakallahu fikum. Nah, faedah lain yang bisa kita ambil adalah ketika ada hal yang meragukan, maka perlu adanya pemastian, supaya hilang syak, keraguan, dan yang ada adalah al-yakin, keyakinan. Ini yang dilakukan oleh Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala anha ketika para sahabat ikhtilaf. Apakah Rasul puasa atau tidak, puasa atau tidak, ini kan syak ragu-ragu. Jangan biarkan keraguan, cari pemastian. Caranya, ini diantaranya. Langsung kasih minuman kepada Rasul SAW. Kalau beliau tidak minum, mungkin belum puasa. Kalau beliau minum, maka tidak puasa. Sehingga pemastian atau talabul yakin, mencari perkara yang meyakinkan, ragamnya banyak. Bisa dengan cara seperti ini, bisa langsung tanya kepada beliaunya, ya Rasulullah, ini hari Arafah, apakah engkau berpuasa? Tanya langsung dengan soal. Atau bertanya kepada orang dekatnya, kepada Ummahatul Mukminin barangkali, istri-istri beliau, apakah Rasul berpuasa? Karena mereka yang tahu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka mengatakan puasa, selesai. Enggak puasa, selesai. Intinya apa? Mencari hal-hal yang pasti. Jangan biarkan hal-hal yang meragukan. Naam. Hadza wadih. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babu talbiyati wa takbiri idza ghada min Mina ila Arafah. Bab bertalbiyah dan bertakbir ketika berangkat di pagi hari, Dzulqa'dah berangkat di pagi hari, min Mina, dari Mina ila Arafah, dari Arafah, dari Mina ke Arafah. Tayyib, yang kita bahas sekarang pembahasan tentang masalah hari Arafah ya kan. Pada bab yang sebelumnya kan pembahasan masalah hari Tarwiyah, kemudian pembahasan Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Sekarang pembahasan tanggal 9 Dzulhijjah. Pembahasan yang pertama terkait dengan puasa hari Arafah. Jamaah haji tidak puasa Arafah. Kemudian ketika dari Mina menuju ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, apa yang dibaca? Bab ini menjelaskan boleh membaca talbiyah. Dikarenakan belum putus. Baik, yang pertama membaca talbiyah. Ini hadis, hujahnya nanti akan dibahas. Membantah sebagian orang yang mengatakan talbiyah itu berhenti pada hari Arafah. Ada khata. Ini keliru. Yang betul, talbiyah berhenti tanggal 10 Dzulhijjah menjelang melempar Jamatul Aqabah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang benar. Ala kulli hal, talbiyah lanjut. Yang kedua, takbiran. Karena takbiran sudah dimulai subuh hari. Ya, subuh hari Arafah. Sudah takbiran. Sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari berturut-turut. Ini berlaku untuk jamaah haji atau yang enggak haji. Semua kaum muslimin dianjurkan bertakbiran dari mulai subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berlaku untuk semua kaum muslimin, yang haji atau yang tidak haji. Yang haji bisa talbiyah, bisa takbir. Dan nanti disebutkan dalam barakallahu fikum lafaz hadisnya ihlal yuhil. Dan yang dimaksud dengan ihlal adalah bacaan talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Bukan talbiyah, bukan ihlal ketika di miqat labbaik Allahumma hajjan. Tidak. Ihlal dimaknakan dengan talbiyah. Ala kulli hal, semuanya boleh. Hadza boleh, hadza juga boleh. Dibaca dua-duanya juga boleh. Kadang talbiyah, kadang takbir, kadang talbiyah, kadang takbir. Tidak ada masalah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف معروف يا عبد الله بن يوسف تنسية دمشقي قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله الحميري الأصبهي المدني عن محمد بن أبي بكر الثقفي dari محمد بن أبو بكر الثقفي ini rawi ini hanya punya satu hadis ini saja ya hadis dari Anas bin Malik hanya ini saja annahu sa'ala Anas bin Malikin. Dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa huma ghadiyani min Mina ila Arafah. Dan mereka berdua sedang berangkat di pagi hari, itu ghadiyan, dari Mina menuju Arafah. Dia bertanya, kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana yang dahulu kalian lakukan wahai para sahabat pada hari ini bersama Rasulullah SAW? Ini pertanyaannya. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat dengan Rasul pada hari ini, pada hari Arafah, dari Mina menuju ke Arafah? Apa yang kamu kerjakan pada hari ini? Faqala, maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana yuhillu minnal muhillu fala yunkaru alaih. Dahulu berihlal dari kalangan kami orang yang berihlal, fala yunkaru alaih, enggak ada yang mengingkari. Yang dimaksud dengan ihlal adalah ucapan talbiyah, enggak diingkari. Wa yukabbiru minnal mukabbir fala yunkaru alaih, dan bertakbir di kalangan kami, orang yang bertakbir falayungkaru alaih, juga enggak diingkari. Artinya apa? Dua-duanya boleh. Talbiyah boleh, enggak diingkari. Takbir boleh, enggak diingkari. Barakallahu, semuanya diperbolehkan. Kalau berbicara amalnya kaum muslimin sekarang, mayoritas mereka membaca talbiyah. Dikarenakan itu yang masyhur antara mereka. Jadi dari Mina ke Arafah talbiyah. Rabbaik Allahumma rabbaik, di mana-mana terdengar suara talbiyah. Barakallahu. Nah, yang tahu ilmunya akan mengamalkan takbiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa takbir saja atau dengan takbiran, dengan lafaz takbir yang masyhur ketika id diperbolehkan. Takbiran talbiyah, takbiran talbiyah. Barakallahu fikum. Nah, ketika antum nanti bisa berhaji insyaallah, sallallahu marakum. Amin. Amalkan dua-duanya. Atau ketika antum ditunjuk sebagai mutawif, amalkan dua-duanya. Antum sampaikan kepada para jamaah, hari ini boleh bertakbir dan juga talbiyah. Barakallahu fikum. Naam. Indahina. Selesai terkait dengan bab ini. Ada bab yang berikutnya masih terkait dengan masalah Arafah, terkait dengan kapan berangkat di ke Arafah. Pagi hari, dini hari, pagi hari atau ke agak siang. Nanti akan dibahas insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Masih beberapa bab semua berkaitan dengan masalah Arafah. Amal-amal, ahkam-ahkam yang berkaitan dengan masalah Arafah. Silakan dihafal dua-duanya. Hadis Ummu Fadl pendek dan juga hadis Anas bin Malik juga pendek. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Belum ada. Belum ya. Ada yang bertanya ini, Afan Ustaz, kenapa ulama zaman dahulu ketika mereka menyimpang ditoleran, masih boleh diambil ilmunya? Sedangkan ulama zaman sekarang tidak. Siapa bilang? Kalau yang dipertanyakan ulama yang menyimpang, jangan taruh sini ya, taruh sini. Ini yang sudah tak terjawab, taruh sini aja. Kalau yang dibahas ulama yang menyimpang atau tergelincir, itu kembali pada keadaannya masing-masing. Dan masing-masing keadaan tadi, ulama juga yang menentukan. Ada kalanya ma'zur, dikasih uzur. Siapa yang ngasih uzur? Ya para ulama juga. Mereka mengatakan ini ma'zur. Entah dikarenakan mungkin tergelincir karena ijtihadnya yang salah, atau dikarenakan mungkin dia punya takwil, atau mungkin tergelincir, dinasihati, selesai taubat dia, langsung rujuk. Ada ma'zur. Kesalahan tetap jangan diikuti. Tapi terkait dengan alimnya, masih mu'tabar. Ini ulama juga yang mengatakan demikian. Paham dah insyaAllah ya. Ada kalanya pula, barakallahu fikum, alim tadi, la yu'zar, gak dikasih uzur. Bisa jadi, karena penyimpangannya amat sangat fatal. Amat sangat jelas gamblang penyimpangannya. Sekali beralim itu gak mungkin dia jatuh padanya. Gak dikasih uzur. Itu juga ulama juga yang mengatakan gak dikasih uzur. Mereka dahulu yang nanti akan memulai penyikapan. Bukan kita. Kita-kita ini di belakang. Mereka menyikapi. Seperti ketika mereka menyikapi. Siapa ya, Van? Al-Hasan. Hasan bin Salih bin Hai. Itu imam besar pada masanya. Ahli hadis, thiqah, dipuji oleh Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Ma'in, dan juga yang lain-lainnya. Para imam memuji dia. Ternyata dia punya sebuah fatwa. Fatwanya itu membolehkan memberontak penguasa. Hanya fatwa. Langsung berubah para ulama. Dipandang ini enggak ada uzur. Disikapi oleh para ulama. Dikatakan khariji. Wah, dikecam keras oleh para ulama yang dahulu memuji, jatuhkan sama dia. Sampai Sufyan Tsauri rahimahullah masuk ke masjid Jami' di tempatnya dia, mendapati ada sandarannya orang ini. Masuk, dia lagi sholat. Langsung putar balik, ambil sandalnya beliau sendiri, pulang sambil mengatakan, na'udzubillah min khusu'in nifaq. Na'udzubillah, khusu'nya kemunafikan. Pergi dia. Ulama yang mengatakan begitu, bukan kita orang. Kita itu manut aja dengan para ulama. Difaham ya? Dalam keadaannya masing-masing. Terkadang ma'zur, terkadang tidak. Difahami? Maka kita pun juga demikian. Mengikuti bagaimana para ulama dalam menyikapi. Entum. Difahami soalnya? Hadza huwa. Juga terkait dengan sekarang ini. Ketika diberitakan seorang alim yang masyhur dulunya sebagai ulama usunnah, masyaikhus sunnah, tergelincir. Ulama juga yang menyikapi. Ketika mereka mengatakan hadza ma'dzur, dia sudah nasihati, dia rujuk. Selesai. Selesai. Normal aja. Kesalahan jangan diikuti. Tapi ketika ulama juga yang menyikapi, yang kemudian mengecam dia, kemudian mungkin mentahzir dia, bahkan mungkin menfonis dia. Ya ulama juga yang demikian. Kita mengikuti. Semua dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Nah. Tapi kalau yang atau maksudkan adalah orang-orang yang dikenal tidak beres, mahizbin, min awalih. Terus kemudian minta dikasih uzur, ya beda urusannya. Ini para ulama besar pada masanya yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan takwanya. Amma hadza hizbiyyin. Ya jangan disamakan antara mereka semua. Barakallahu fikum. Masing-masing ada makomnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Fadal. Al-Madhin Azin. Barakallahu fikum. Agak panas pertanyaannya ini. Azan dulu, dia tenang. Taghir mau dia kabir, orang yang alas sunnah, ya alas sunnah. Itu semua bukan terkait dengan masalah kesenioran. Senioritas. Tidak ada. Itu semuanya adalah taufik minallah azza wa jal. Orang yang belum lama taklim, belum lama belajar dia. Tapi dia masih punya semangat ilmunya. Allah jaga dia. Enggak menyimpang dia. Lah yang ini orangnya, masya Allah terkait dengan keilmuannya, menyimpang dia. Tapi taufiknya Allah ya kan. Bukan terkait dengan masalah kecerdasan, kepandaian, tidak ada. Itu semuanya adalah taufiknya Allah azza wajalla. Maka sikap kita juga sesuai dengan keadaannya masing-masing. Itu bukan talawun, tetapi bersikap sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dahulu alal haq kita cintai, sekarang alal batil kita benci. Cinta benci kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga dipahami kaidah-kaidah yang semacam ini. Bagaimana hukumnya jika ada seorang salafi yang membaca buku atau risalah orang yang menyimpang dan mengambil faedah di dalamnya. Faedah apa yang kita ambil dari bukunya orang menyimpang? Faedahnya apa? Kamu mengatakan dia menyimpang. Lah antum tahu dari mana ini menyimpang, ini bukan menyimpang. Level kamu seberapa? Allah musta'an, hati-hati loh. Mohon maaf ya, ini kalau dibahasakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, syubhat semacam ini disebut dengan syubhatun syaitaniyah. Mohon maaf kalau kakak kasar ya, bukan dari saya, dari beliau. Ini sebenarnya setan ini kata beliau. Meminta orang untuk belajar aja dengan siapapun, sebagai orang melarang, hak ambil, batil tinggalkan. Baca aja semua buku, enggak usah pilih-pilih, hak ambil, batil tinggalkan. Loh, yang tahu siapa ini hak ini batil? Nah, kamu meminta kepada semua kaum muslimin, kepada semua thullabul ilm dengan keawaman mereka. Tahu dari mana mereka bisa memilih itu? Ini sebuah syaitaniyah ya kan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya membaca dari ulama usunnah yang ma'ruf dengan keilmuannya dan bukan orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Ada pengecualian yang membacanya hanya ulama usunnah yang kokoh keilmuannya untuk membantah risalah tadi atau membantah penulisnya atau pelakunya. Diperbolehkan dengan tujuan seperti itu para ulama. Tapi untuk para thullabul ilm tidak boleh. Harus selektif dalam mencari ilmu, dalam mencari guru, dalam membaca buku dan semisalnya. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Nah, antum jangan mau dikadali sama mereka ini. Mereka saja pilih-pilih. Percaya enggak sama saya? Wajib percaya nyata kok. Tanyakan sama mereka. Coba. Coba ketika muridnya kamu belajar kepada muslimin. Muslimin ya bukan kufar. Muslimin. Ya Allah dari kalangan sufiyah. Kamu ridha kepada mereka? Tidak usah jauh-jauh sufiyah. Ya Allah muridnya kamu belajar sama kita orang. Kita orang ini. Apa kamu izinkan? Diizinkan. Hati-hati. Mereka tuh hulat. Orang ekstrim. Mereka mutasyadidin. Mereka jamaah tahdzir. Kita dibegitukan sama mereka. Katanya suruh belajar kepada siapapun. Hak. Ambil, batil, tinggalkan. Kok jadi pilih dan pilih? Jangan mau dikadali sama mereka. Jadi kader nanti. Allah SWT. Mereka sendiri tidak mempraktekannya. Dipahami insyaAllah ya? Barakallah itu. Itu kenapa dikatakan syubhatun syaitaniyah. Barakallah itu. Nah, kalau kepingin membaca hal-hal yang berbau-bau seperti ini, yang bagus yang saya baca itu dari Syekh bin Hadi hafizahullah. Beliau kan punya majmu' rosail wa fatawa wa kutub 15 jilid tebel segini. Antum baca di juz yang ke-14. 14 15, tapi yang 14 yang paling banyak pembahasan setebel ini itu pembahasan masalah itu. Wacanis, nama salah dakwah, nama salah tahzir, nama salah hajir, macam-macam. Nah, barakulahikum. Kita akan dapati ilmu yang hidup, manhaj yang sahih, yang hak, barakulahikum. Nah, dan di situ kan akan tahu, Asy-Syaikh Rafi tidak sesangar yang kita bayangkan. Tetapi beliau, kalau kita membaca buku ini, kita akan mengatakan, Rajul Hakim, betul-betul sangat bijak, lembut, santun, tapi berprinsip. Ada Syekh Rafi. Barakallahu fiikum. Ngerti nggih? Ya perlu kalau lagi santai gitu baca-baca buku kayak gini, pening baca mustalah kayak nyantol. Belajar usul fikih, kaidah fikih, usul tafsir apa pusing kepalanya. Gitu. Santai di kelas baca buku kayak gini, masya Allah gitu. Sing iso maca lho ya, sing gak maca ya belajar maca dhisik bahasa Arapan soalnya Evan, bukan terjemahan. Yang meresapi dia kadang-kadang. Ada kemes-kemesnya gitu lho. Memang gitu, masya Allah. Ilmu arkelas itu. Saya kok tidak punya semangat baca buku gini-gini tadi. Kok kayaknya kurang menarik. Baca buku yang lainnya lah yang sekiranya bermanfaat, yang membuat anda bisa agak fresh gitu, enggak stres belajarnya gitu, masyaallah. Apa kemarin buku yang saya sebutkan? Baca bukunya para ulama Uqala'ul Majanin. Tahu artinya? Uqala itu orang yang akil dari orang yang majnun. Itu bukunya segini. Tebal banget ya kan segini ya kan. Itu membahas masalah kabar berita tentang orang-orang majnun, tahu majnun ya? Orang-orang sinting. Tapi subhanallah dia bisa mengucapkan kata-kata yang penuh dengan akal. Akil gitu loh. Namanya Uqbah Majnun. Nah, itu masyaallah, masyaallah gitu. Wong gendeng bisa ngomong kayak gini. Lah ya kok wong waras mestinya harus bisa bicara kayak gitu. Orang gila aja bisa ngomong seperti itu, apalagi yang tidak gila. Dia diambil ibrohnya gitu ya. Baca buku lagi yang lainnya, berita tentang orang yang goblok-goblok, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, itu bukunya juga ada seperti itu ya Pak. Semuanya adalah kisah Nah, orang yang goblok, orang idiot, orang yang jahil, itu diambil hikmahnya oleh para ulama. Apa hebat di antaranya? Alhamdulillah antum punya akal sehat. Enggak goblok kayak gitu. Nah, dan yang kedua adalah antum ya jangan kayak mereka gitu. Diambil faedahnya. Ini goblok, jangan kayak mereka. Ini ucapan orang goblok, jangan kayak mereka. Ambil ibrah dari sana. Sambil baca senyum-senyum sendiri. Gitu. Nah, orang yang gak ngerti, jangan-jangan dia juga lagi anu ini. Tidak. Lagi apa kok ketawa sendiri? Ini beritanya orang goblok. Nah, itu membuat fresh, agak sedikit apa namanya, relax gitu, tenang gitu. Tapi itu ilmu. Itu di bagian awal kitab itu dibawakan faedahnya oleh al-mu'allif. Tayyib yang biasa menulis buku seperti ini, Ibnu Jauzi rahimahullah dan juga yang lainnya. Dipahami insyaallah ya? Nah, baca juga terkait dengan masalah uqala. Ibnu Hibban punya bukunya. Namanya Rawdatul Uqala. Taman orang-orang yang cerdas. Nah, ada bukunya juga di buku segini ya, Pak. Masalah akhlak, masalah apa namanya muru'ah, masalah syaja'ah, perangainya orang yang berakal. Itu luar biasa. Itu buku-buku yang asyik untuk dibaca. Barakallahu fikum. Loh, jam 7:30. Cukup. Masya Allah. Tak dikit tadi jam 7. Lebih sedikit. Jam 7:30 lebih 10 ya. Berapa itu jamnya? Jam 7:30. Naktafilahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.